paling dikon nyebut mama wesek ngono. Ora ya. Dise wong mama wesekmu. Sepesek apa sih yang mau dipanggil itu? Kok penasaran maksud dhewe? Oke. Pilihan di sebelah kanan ono sing pesek apa ora? Coba dijawab. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat jumpa bersama Mama. Kelihatan gantengnya Mas Sodek ya, Bu ya. Bersama Mama Pesek. Jangan lupa berdetik kita sebut bahwa saja pesek adalah barokah. Selamat siang Mama Pesek. Selamat siang Papa Mancung. Oke, bersama Mama Pesek Papa Mancung. Ayo. Mulai dari sana Cinta, di layar bergerak mengarungi Oke, terima kasih. Matur nuwun, Mama Pesek.